لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد تقرأ الحديث يا أودي لتقرأ تعالى تقرأ الحديث لتلحكم Baik. Nah, godan. Insyaallah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita isi kekosongan ini barakallahu fikum dengan kitab Tanbihul Afham. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menurunkan barokahnya. Karena al-istimrar fil ibadah sababun min asbab nuzul al-barakah. Terus menerus di dalam beribadah barakallahu fikum merupakan salah satu sebab turunnya keberkahan. Taib. Dan juga mengingat majalisul ilm, salah satu fadilahnya adalah husul as-sakinah, yaitu akan mendapatkan as-sakinah, ketenangan, ketenteraman, kenyamanan jiwa. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di majlis ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita as-sakinah warahmah. Barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Kitabus Salati, kitab yang menerangkan tentang salat. Salat di dalam Islam merupakan perkara yang agung. Barakallahu fikum. Auqadu arkan Islam ba'da syahadatain. Salat merupakan rukun Islam yang paling kokoh setelah syahadatain. Barakallahu fikum. Salat merupakan silah tali hubungan seorang hamba dengan Rabbnya. Di dalam salat barakallahu fikum, seseorang bermunajat kepada Rabbnya. Bahkan di antara gerakan salat barakallahu fikum ada posisi yang paling dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya. Barakallahu fikum wa huwa mustawin ala arsyihi. Itu ketika sujud. Diperintahkan di dalam sujud untuk seorang hamba memperbanyak doa. Wa amma ar-ruku fa'azzimu fihi rabb. Wa amma as-sujud fa'akthiru min ad-du'a faqaminun ayustajaba lakum. Hadis Abdullah bin Abbas. Adapun ruku barakallahu fikum, maka agungkanlah Rabb. Dengan pengagungan posisi seorang yang sedang sholat dan ucapan zikir yang dibaca dalam ruku. Semuanya bentuk pengagungan. Wa amas sujud, adapun sujud, fa'na fa'akfiru minad du'a. Adapun dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa. Faqaminun ayustajabalakum. Maka sangat layak Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kalian. Ketika seorang hamba menegakkan salat dan membaca surat Al-Fatihah. Ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab habin hamidani abdi. Telah menyanjungku, telah bertahmid kepadaku hambaku. Nah, demikian ketika Allah disebut sifat-sifatnya dalam surat Al-Fatihah, Allah senantiasa menjawabnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ketika seorang hamba dalam salat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah Subhanahu wa taala wa li 'abdi ma sa'ala. Untuk hambaku apa yang dia minta. Ketika seorang mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah nam barakallahu fikum, menjawab doanya. Jadi salat barakallahu fikum perkara yang agung di dalam Islam. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amud, tiangnya agama ini. Sebagaimana dalam hadis Mu'ad, wa ra'suhu al-ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Puncak nah, segala urusan ini adalah Islam dan tiangnya agama ini adalah as-salah. Jadi senam sepantasnya bagi setiap hamba memperhatikan barakallahu fikum salatnya. Salat sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dengan hadis ini berarti setiap muslim muslimah wajib mempelajari praktek salatnya, tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min at-takbir ila taslim, dari mulai bertakbir sampai salam. Walhamdulillah di zaman kita ini banyak para ulama yang berjuang memberikan nasihat dan bimbingan kepada kaum muslimin agar salat sebagaimana salatnya Rasulullah, yang seolah-olah kita melihat bagaimana praktek tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengumpulkan hadis-hadis tentang salat. Mereka jadikan sebuah kitab. Barakallahu fikum. Banyak kemudahan-kemudahan di zaman ini Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada seluruh kaum muslimin agar mereka beribadah salat ini seperti ibadahnya, seperti praktek apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada uzur barakallahu fikum seorang jahil tidak tahu salatnya Rasulullah sallallahu. Sarana fasilitas begitu banyak barakallahu fikum di zaman ini. Baik sautiyah, baik itu suara, rekaman barakallahu fikum ataupun kutaib, kutaibat, nah, makalah, tulisan-tulisan, kitab-kitab, banyak barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayahnya untuk kepada kaum muslimin untuk mengenal dan mempelajari tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena perkara salat barakallahu fikum sangatlah inti barakallahu fikum dalam Islam ini. Setiap hari kita membutuhkan penghapusan terhadap dosa-dosa kita. Salah satu fadilah daripada sholat adalah menghapuskan dosa-dosa. Rasulullah SAW mempertanyakan, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya ada sebuah sungai di depan pintu kalian, kemudian kalian mandi padanya 5 kali setiap hari, apakah masih ada kotoran tubuh sedikit pun yang masih menempel? Nah, kata para sahabat, tidak ada lagi tersisa kotoran masjid. Maka Rasulullah mengatakan, itulah permisalan sholat 5 waktu. Yamhullahu bil khataya, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dengan sholat ini khataya, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Dan di akhirat kelak barakallahu fikum, kalau seseorang mendapatkan hisaban sholatnya baik, maka sungguh dia aflaha wa anjaha, dia telah beruntung dan dia selamat barakallahu fikum. Dan awal pertama kali hisab amalan seorang hamba di hari kiamat adalah sholat 5 waktunya ini. Kalau sholatnya adalah baik barakallahu fikum, maka sungguh dia telah beruntung dan selamat. Kalau rusak hisaban sholatnya, maka dia bangkrut dan merugi. Awalu ma yuhasabu bil amdi yawmal qiyamati as-salah. Wa in saluhat saluha sairu amalih wa in fasadat fasadat sairu amalih. Dalam lafad, fa'in saluhat qad aflaha wa anjaha. Kalau baik amalan hisaban salatnya, maka qad aflaha wa anjaha. Sungguh dia telah beruntung dan sungguh dia selamat. Najah, berhasil, sukses. Wa'in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau hisaban salatnya adalah rusak, sungguh dia telah merugi dan telah merugi barakallahu fikum. Walhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita kembali untuk bisa kita salat berjamaah di masjid yang kita cintai ini, barakallahu fikum. Salah satu anugerah yang wajib kita syukuri. Karena bagaimanapun tidak, barakallahu fikum, ketika kita salat di rumah, kadang barakallahu fikum tidak bisa tepat waktu. Sementara sholat di awal waktu adalah perkara yang dicintai, amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Belum kesibukan-kesibukan, belum rasa berat, barakallahu fikum. Kadang bisa berjamaah, kadang tidak. Alhamdulillah, barakallahu fikum, kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita kembali bisa salat berjamaah 5 waktu di masjid, barakallahu fikum, yang salat jamaah kita mengetahui fadilah-fadilahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala makin menambah kenikmatan dan kesempurnaan untuk kita tetap beraktivitas ibadah dengan lebih baik lagi, barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, as-salatu fil lughati ad-du'a. Salat dalam bahasa adalah doa. Wa fi syar'i, sementara salat di dalam syariat adalah ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin ma'lumatin. Awaluha takbiru wa akhiruha taslimu. Salat di dalam syariat adalah salat itu merupakan sebuah ibadah yang memiliki ucapan, perbuatan yang maklum, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Wahia tani arkanil islami wa ahammuha ba'da syahadatain. Dan salat adalah rukun Islam yang kedua, dan salat merupakan rukun Islam yang paling penting setelah syahadatain. Para ulama berselisih tentang orang-orang yang meninggalkan sholat, apakah dia kafir apakah tidak, karena sholat merupakan amudul Islam, tiang Islam. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya Wa bi kulli hal fa salatu la tazidu sahibaha bu'dan. Kesimpulannya salat itu tidak menjauhkan pelakunya makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah kejauhan pelakunya seseorang. Nah, salat itu tidak menambah pelakunya makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Balil ladzi yusalli khairun minal ladzi la yusalli wa aqrabu ilallahi minhu wa in kana fasiqan. Bahkan orang yang melaksanakan sholat lebih baik daripada orang yang tidak sholat, dan dia orang yang sholat lebih dekat kepada Allah daripada orang yang tidak sholat. Wa in kana fasiqan, walaupun orang yang sholat itu fasik, dia selalu jatuh ke dalam dosa-dosa kecil, bahkan dia jatuh ke dalam dosa besar, tapi tetap sholat, tetap dia lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khair, lebih baik. Barakallahu fiik. Demikian juga barakallahu fikum, kata beliau, wa dalal kitab wa sunnatu wa ittifaqus salaf ala al-farqi baina man yudayya as-salah fa yusalliha ba'da al-waqti wal farqu baina man yatrukuha. Al-kitab dan sunnah dan kesepakatan para salaf telah menunjukkan adanya perbedaan dengan orang yang menyia-nyiakan sholat kemudian dia sholat walaupun di luar waktu, dengan orang yang meninggalkan sholat sama sekali. Masih memiliki keperbedaan yang bagus, yang lebih tinggi. Barakallahu fikum. Menunjukkan bahwasanya sholat adalah merupakan perkara yang sangat inti di dalam Islam. Wayadulu ala qala Ibnu Taimiyah rahimallahu, wayadulu ala ahamiyatiha, yang menunjukkan kepada pentingnya perkara salat ini, anallaha ta'ala faradaha ala rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minhu ilaihi biduni wasithah. Yang menunjukkan bahwa salat merupakan perkara yang penting di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat ini kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung dari beliau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, biduni wasithah, tanpa ada pelantara. Wa huwa fawqa as-samawati sab'i lailatal mi'raj, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit-langit yang tujuh di malam Lailatul Mi'raj, pada malam Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat naik ke langit, ke Sidratul Muntaha. Di sana diwajibkan sholat yang asalnya 50 waktu, kemudian dikurangi, fakhaffafaha, dan diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 waktu. Sehingga kata para ulama, 5 waktu secara perbuatan, namun pahalanya seperti 50 waktu. Wa kana dhalika qabla al-hijrati bi nahwi 3 sinin 'ala al-mashhur. Diwajibkannya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan mi'raj ke langit, yang itu terjadi sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 tahun. Sebelum hijrah Nabi 3 tahun menurut pendapat yang masyhur. Tiga tahun sebelum hijrah ke Madinah. Faradaha Allahu 50 salatan hatta istaqarratil fariidatu 5 salawatin fil yaumi wal lailah. Allah wajibkan, fardukan salat 50 kali salat sehingga kewajiban enam barakallahu fikum menjadi 5 waktu salat dalam sehari semalam. Kalau barakallahu fikum 50 waktu sehari semalam, nah barakallahu fikum, berapa kali kita salat? Setiap berapa jam kita salat? 24 jam itu 50 kali barakallahu. Setengah jam sekali, setiap setengah jam sholat. Nah, berat barakallahu itu. Ini 5 waktu dalam sehari semalam dengan waktu yang berjarak. Nah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keringanan bagi kaum muslimin. Wa kana yusalliha rak'atain rak'atain ila al-maghriba fa thalath rak'atin al-witr biha salatul nahar. Yutir biha salatul nahar. Dulunya barakallahu fikum salat 5 waktu itu 2 rakaat 2 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Asalnya salat itu 2 rakaat 2 rakaat. Kecuali maghrib, maghrib tetap 3 rakaat. Untuk mengganjilkan salat di siang hari. Falamma hajau ila al-Madinah, tatkala Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, baqiyatir rak'atan lil musafir wa zadat salatul muqim ila 4 rakaat. Asalnya salat itu 2 rakaat 2 rakaat selain salat maghrib, karena untuk mengganjilkan salat di siang hari maghrib itu. Tatkala Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka yang 2 rakaat tersebut ditetapkan bagi salatnya orang-orang musafir dan ditambah bagi sholatnya orang-orang yang mukim sampai 4 rakaat. Ilal fajr, kecuali subuh, maka tetap 2 rakaat. Begitu ya. Zuhur, asar, isya masih 2 rakaat. Di awal diwajibkannya sholat. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, barakallahu fikum, 2 rakaat ditetapkan untuk sholatnya musafir. Nah, kemudian ditambah untuk sholatnya orang yang mukim, nah, menjadi 4 rakaat kecuali subuh. Baqiyat rak'atain, adapun subuh tetap 2 rakaat, litulil qiraati fiha, karena bacaan di dalam sholat subuh lebih panjang bacaannya. Barakallahu fikum. Rahmat Allah Subhanahu wa taala atas hamba. Dalam setiap ibadah mesti ada 6 keringanan yang Allah Subhanahu wa taala beri. Itulah memang agama Islam, ada agama yang yusr, agama yang mudah. Barakallahu fiik. Inna dina yusrun, agama ini adalah mudah. Barakallahu. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, Allah tidak menjadikan kepada kalian dari agama ini keberatan. Barakallahu. 5 waktu barakallahu fikum dalam sehari semalam pun Allah bedakan jumlah rakaatnya antara orang musafir dan orang yang mukim. Barakallahu fikum. Jadi siapa? Rakaatnya. Bahkan orang-orang yang musafir juga diberikan keringanan. 2 waktu sholat bisa digabung dalam 1 waktu sholat. Dan selain digabung bahkan bisa dikurangi. Naam barakallahu fikum. Sudah dipotong rakaat yang 4 menjadi 2, kemudian bisa digabungkan dalam 1 waktu. Jama' dan jama takdim atau jama takdir. Keringanan apalagi barakallahu fikum yang diinginkan oleh kaum muslimin. Tinggal kita pelajari Islam ini dengan benar, pelajari sunnah ini dengan benar, niscaya akan kita dapatkan manisnya, mudahnya, indahnya Islam ini barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, babul mawaqit. Bab yang menerangkan tentang mawaqit, waktu-waktu. Al-mawaqitu jam'u miqatin. Mawaqit jama' dari miqat. Wa huwa az-zaman al-muhaddadu li ada'i sholati fihi. Waktu jamaknya mawaqit, jamak dari miqat, bahasa kitanya waktu, adalah zaman al-muhaddad, waktu yang terbatas liada'i salat, untuk melaksanakan salat padanya. Walauqatu khamsatun liman la yajma'u. Auqat, waktu-waktu salat, ada lima waktu bagi orang yang tidak menjamak. Jama' artinya menggabungkan dua waktu sholat, seperti menggabungkan sholat duhur dengan sholat asar. Menjama' barakallahu fikum. Bisa sholat duhur dilaksanakan pada waktu asar yang disebut dengan jama' takhir, bisa dilaksanakan sholat asar pada waktu duhur disebut jama takdim. Kedua-duanya bisa. Likulli salatin waqtun khasun. Bagi setiap salat itu memiliki waktu yang khusus. Wa thalathatun liman la liman yajma'u lindimaji. Waktil asri fi waktil zuhri wa waktil isya'il akhirati fi waktil maghribi. Waktu-waktu salat tersebut lima waktu bagi orang yang tidak menjamak, dan tiga, dan waktu-waktu salat tersebut tiga waktu bagi orang yang menjamak, karena bisa tergabung antara waktu asar pada waktu zuhur, dan bisa tergabung waktu sholat isya yang diakhirkan pada waktu maghrib. Nah, bagi orang yang tidak menjama, waktu miqat sholat tersebut lima waktu. Setiap sholat memiliki waktu yang khusus. Bagi orang yang menjama memiliki tiga waktu, karena bergabung antara waktu asar pada waktu zuhur, dan bergabung antara waktu isya al-akhirah pada waktu maghrib. Wa bada al-muallifu bil mawaqit li'annaha ahammu syurutiha. Al-muallif Abu Muhammad Abdul Wahid bin Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi memulai dalam kitab sholat ini dengan menerangkan waktu-waktu, karena waktu itu termasuk syarat yang paling penting terhadap sholat, syarat sholat yang paling penting, dukulul waqt, masuknya waktu sholat, syarat sahnya sholat. Al-hadithul awal, hadis yang pertama, an Abi Amr Asy-Syaibani واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي Qala thumma al-jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa law istazadtuhu lazadani. Dari Abu Amr Asy-Syaibani namanya Sa'ad bin Iyas, dia berkata, telah menyampaikan hadis kepadaku pemilik rumah ini. Dan dia mengisyarahkan dengan tangannya ke rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud berkata, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, salat pada waktunya. Ala waktiha. Salat di atas waktunya. Qultu thumma ayyu, kemudian apalagi? Rasulullah menjawab, kemudian birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyu, kemudian apalagi? Kemudian Rasulullah menjawab, berjihad fi sabilillah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, telah menyampaikan hadis kepadaku dengan lima perkara ini. Beberapa perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya aku meminta tambah kepada Rasulullah, bisa ya Rasulullah akan memberikan tambahan kepadaku. Bukan hanya itu yang saja. Salat pada waktunya, bil walidain, kemudian jihad. Barakallahu fiik. Mata dakhal wa kullu syai. Khamsa. Lan. Dakhal wa kullu syai. Khalas. Ya. 22. Nah, baki. Naam. Asyarah. Dalam hadis ini ar-rawiyan, dua rawi, terdapat dua rawi. Yang pertama Abu Amr Asy-Syaibani Sa'ad bin Iyas rahimahullah. Siapa Abu Amr Asy-Syaibani Sa'ad bin Iyas? Aslama fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yajtami bihi, namun beliau tidak sempat berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan sahabat. Qadimal Madinata ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ke Madinah setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thiqatun, beliau seorang yang thiqah. Abu Amr Asy-Syaibani Sa'ad bin Iyas masuk Islam di zaman Nabi, di zaman hidupnya Nabi. Namun tidak pernah berkumpul dengan Nabi. Datang ke Madinah, Nabi telah wafat. Nah, sekatun, beliau seorang yang fiqah. Nazal al-Kufah, beliau nam singgah di Kufah. Tinggal di Kufah. Nazil. Berdomisili di Kufah. Wa mata fiha sanata sittin wa tis'in, dan beliau pun meninggal di Kufah pada tahun 96 Hijriah. Rawi yang kedua, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudzali radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud kana sadisa rajulin fil Islam. Beliau Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang keenam dalam Islam. Termasuk pendahulu yang masuk Islam. Orang keenam. Abu Bakar As-Siddiq, di kalangan budak, ada kalangan anak laki-laki, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, orang yang keenamnya. Wa hajaral hijratain, beliau sempat mengalami hijrah, dua kali hijrah. Hijrah Habasyah, hijrah Madinah. Wa qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, innaka lagulamun muallam. Engkau adalah seorang anak yang terdidik, terpelajar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man sarrahu ayaqra al-Qur'ana ghaddan kama nuzzil, falyaqrahu biqirati ibnu ummi abdin, yakni Ibnu Abdullah bin Mas'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, barang siapa yang menginginkan untuk membaca Al-Qur'an sesuai dengan sebagaimana diturunkan, hendaklah membaca dengan bacaannya Ibnu Ummi Abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud termasuk orang yang mendapatkan tahassus Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana mimman yakhlumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa sahibu siwakihi wa nalaihi wa wisadihi. Beliau termasuk orang yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pengurus, pemegang siwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengurus sahibu siwaki, sahib siwak, pemilik siwaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nalaihi, dan beliau juga sahib nalaihi, pengurus, berkhidmat kepada Nabi tentang dua sandal beliau. Wa wisadi, kemudian juga wisadah, tempat bertelekannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud. Sahibu siwaki wa nalaihi wa wisadihi. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, berkata Hudzaifah radhiyallahu anhu, sahabat, ma'arifu ahadan aqraba samtan wa hadiyan wa dallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Ibnu Mas'ud. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, saya tidak mengetahui seorang pun yang lebih dekat tentang sifat diamnya dan sifat pemberi arahannya dan menunjukkannya dengan Nabi SAW dibanding Abdullah bin Mas'ud. Saya tidak mengetahui seorang pun yang lebih dekat tentang sifat-sifat diam, sifat membimbing, dengan Nabi SAW daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud memiliki warisan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang diamnya, tentang memberi bimbingannya. Memberi petunjuknya. Sahida ghazwata Badrin wa ma ba'daha, beliau juga Abdullah bin Mas'ud menyaksikan perang Badar dan peperangan setelah perang Badar. Wallahu ta'ala alam. Lewat waktu isya, kita cukupkan di biografi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.